dikumpulkan harta paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan, dia enggak peduli. Dia keluar. Di baru gempa kecil, Anda sudah enggak peduli dengan dunia. Dan sudah enggak sadar teman, enggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 skala Richter? Semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Anda sudah enggak ada pusing lagi memikirkan dunia, enggak ada. Terus selesai. Selesai Anda. Di Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat enggak itu sama Tuhan? Kita ini wafat. Dan fitrah kita mengatakan itu, kamu keluar loh. Tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang gak ada amal, apa yang mau kita bawa?